keun nyanggakeun sadaya-daya. Badan sabujur kudu eli unggal waktu, kudu zikir dina hate rumah sajadi makhlukna. Badan sabujur nu nyaho kana dirina, bakal nyaho ka Gusti na, Gusti teh nu sifat jadi makhlukna. Badan sepujur nu nyaho kana dirina, bakal nyaho ka Gustina. Gusti teh nu sifat welas.